terhadap tulisan yang asatidzah kirim, hafizahumullah, dalam keadaan beliau belum banyak tahu atau belum tersampaikan kepada Syekh Al-Bukhari tentang kenyataan dan berbagai peristiwa yang terjadi di lapangan di Indonesia dalam fitnah kali ini. Ternyata dalam praktek manhaj at-tadkhim dan at-tahwil ini banyak didapati sejak awal fitnah. Sejak permulaan fitnah kali ini telah banyak di situ permasalahan-permasalahan yang digambarkan secara berlebihan dan dibesar-besarkan. Digambarkan dengan gambaran yang cukup seram, baik secara terang-terangan disampaikan secara jelas, lugas, ataupun dalam ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah yang menggunakan redaksi-redaksi mujmal, redaksi-redaksi umum, tapi dari ciri-ciri yang disebutkan, dari peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam khutbah atau dalam penelponan dan yang lainnya di majelis-majelis tertutup, itu nampak bahwa yang dimaksudkan adalah Ma'had Jember, bahwa yang dimaksudkan adalah penerapan-penerapan protokol kesehatan. Ini masalah pertama, COVID-19 ya, di Ma'had Minhajul Athar Jember, atau yang terkait dengan permasalahan pengelolaan media sosial. Di situ terdapat banyak sekali sejak awal fitnah at-tadkhim dan at-tahwil. Dan Syekh Abdullah Al-Bukhari mengingatkan dari perbuatan ini. Sekali lagi, perbuatan ini at-tadkhim dan at-tahwil secara makna dan secara realita itu tidak bisa dipungkiri, walaupun insyaallah tidak diinginkan oleh asatidzah. Mengandung unsur ketidaksesuaian dengan realita, atau bahasa lugasnya mengandung unsur kebohongan, karena kebohongan itu adalah berita yang tidak sesuai dengan realita, baik karena dilebih-lebihkan, permasalahan pokoknya mungkin ada, tetapi digambarkan dengan gambaran yang berlebihan, sehingga mengandung dusta. Sempat pada waktu itu kita contohkan, dan semoga malam hari ini ada contoh lain. Dalam salah satu khutbah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Afifuddin As-Sidawi pada tanggal 21 Agustus 2020, atau kurang lebih 5 hari setelah pertemuan kita dengan asatidzah di Jember pada tanggal 15-16 Agustus 2020. Dalam khutbah tersebut, Al-Ustaz Muhammad Afifuddin, semoga Allah menjaga kita dan beliau dari segala kejelekan, beliau sampai mengatakan terkait penerapan prokes di Ma'had Jember, beliau mengatakan dengan suara yang cukup tinggi, ada seorang wanita mau lahiran, sudah kepingin keluar bayinya. Jangan dibawa ke rumah sakit. Jangan dibawa ke dokter. Nanti terkena COVID. Gak ada yang ngurusi, akhirnya si bayi mati atau mati bayinya. Gak ada yang ngurusi, akhirnya apa? Mati bayinya. Al-Ustaz Muhammad Afifuddin Hafizakallah, berita ini walaupun kata-kata yang disampaikan bersifat umum, tetapi contoh peristiwa ini adalah contoh yang dituduhkan kepada Ma'had Jember pada hari-hari itu. Yang kedua, kalau disebutkan di sini ada seorang wanita yang mau lahiran dan akhirnya bayinya mati gara-gara tidak boleh ke dokter. Sekali lagi, jika yang dimaksud adalah Ma'had Jember, kita mengatakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Sungguh sangat besar ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Tidak ada yang mereka ucapkan kecuali dusta belaka. Kita juga mengatakan subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah. Sungguh ini adalah kedustaan yang besar. Kalau Al-Ustaz Afif hafizahullah min kulli su'in wa makruh mengatakan bahwa saya tidak menginginkan atau memaksudkan itu adalah Ma'had Jember atau terjadinya di Ma'had Minhajul Athar Jember, maka tafadhal ayuhal ustaz, sampaikan secara lugas, tegas dan jelas bahwa antum tidak memaksudkan Ma'had Jember. Begitu juga di sini dikatakan bahwa tidak boleh ke dokter. Saya yakin teman-teman di Kavlingan ini akan menjadi saksi dan akan mengatakan kadzib. Teman-teman yang ada di sini akan mengatakan ini dusta. Begitu juga tim Satgas Ma'had Minhajul Athar. Mungkin ini ada waktu tersendiri untuk menunjukkan dengan bukti-buktinya tentang kebohongan, larangan ke dokter, apalagi sampai ada peristiwa bayi sudah mau keluar, mau lahiran. Bayi sudah mau keluar, si janin ini kemudian dikatakan dilarang dibawa ke dokter, akhirnya mati. Sungguh ini adalah berita dusta. Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin sebelum itu saya katakan, beliau menerima berita ini. Ada yang menyampaikan kepada beliau berita seperti ini. Maka sudah suatu kewajiban di masa fitnah khususnya untuk bertazabbut. Tidak sulit di masa seperti ini dengan telepon atau media lainnya. Dan tadi sudah saya katakan, ini adalah berita dusta yang dinukilkan secara beruntun dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, dari media ke media. Begitu juga Al-Ustaz Muhammad Afifuddin menyampaikan dalam khutbah tersebut bahwa teman-teman dilarang untuk membuka toko atau usahanya. Beliau mengatakan, ketika sebagian ada yang memiliki toko di luar areal, mungkin perlu diperjelas areal apa ini, di mana itu, kapan itu, mana buktinya, mana saksinya. Ketika sebagian ada yang memiliki toko di luar areal, jangan kamu buka. Kamu enggak tahu siapa konsumennya. Jangan-jangan membawa COVID. Dan seterusnya. Yang cukup juga membuat kami sedih pada waktu atau hari-hari tersebut, sebenarnya ada upaya dari kami untuk bertasabut. Kebetulan Al-Ustaz Arif sebagai ketua Satgas langsung mengirim surat via WA kepada Al-Ustaz Afifuddin menanyakan tentang hakikat daripada khutbah Jumatnya pada tanggal 21 Agustus ini. Yang kesimpulannya dari pertanyaan itu, apa dan siapa yang dimaksud dengan isi khutbah tersebut? Apakah yang dimaksud adalah Ma'had Jember? Beliau tidak mau menjawab dengan lugas. Ustaz Arif mencoba mengejar, bertanya lagi. Tetapi Al-Ustaz Afif menghindar dan menghindar. Tidak mau memastikan dengan tegas mengatakan bahwa khutbah itu tidak saya maksudkan Ma'had Jember. Barang siapa yang memaknai itu sebagai Ma'had Jember, ketahui dia adalah dusta. Atau kalimat-kalimat semakna ini agar al-fattanun, para juru fitnah, an-nammamun, orang-orang yang suka melakukan adu domba dan namimah, tidak punya peluang. Tidak punya peluang untuk melakukan namimah dan adu domba. Dinukilkan ucapan ini di berbagai kesempatan oleh sejumlah asatidzah dengan redaksi yang berbeda-beda, melalui penelponan, melalui majelis-majelis khusus dengan sejumlah mudarrisin atau sejumlah tamu-tamu. Tadkhim dan tahwil yang cukup menyedihkan, bahwa ketika kami di dalam pertemuan Ma'had Jember ingin mengklarifikasi beberapa isu-isu negatif dan dusta yang disematkan atau dituduhkan kepada kami, al-asatidzah hafizahumullah tidak berkenan mendengar dari kami. Kami mencoba merayu di awal majlis untuk sekedar mendengar berita dan informasi atau klarifikasi dari sisi Ma'had Minhajul Azhar tentang apa dan hakikat sebenarnya dari berbagai isu yang disebarkan dan memanaskan suasana. Wajibnya adalah, yang wajib pada waktu itu, untuk mau mendengar. Yang cukup mengherankan, al-asatidzah hafizahumullah, di waktu yang sama beliau sudah menerima, sudah disampaikan oleh sejumlah pihak berita-berita bohong itu tadi yang dilebih-lebihkan, yang dibesar-besarkan, dan dibuat gambaran yang seram. Sudah sewajibnya untuk mendengar dari pihak yang dituduh. Walaupun sudah kami sampaikan kurang lebih maknanya pada waktu itu, bahwa tujuan kami mengklarifikasi ini bukan agar antum-antum para asatidzah menjadi hakim. Bukan. Sekedar antum mendengar berita dari sisi lainnya, dari sisi yang tertuduh. Sebagai seorang hamba. Hamba-hamba Allah. Apalagi saudara sesama salafiyin. Saudara yang selama ini dikenal kita berta'awun bersama-sama, saling membina pondok-pondok pesantren, saling melengkapi, saling menguatkan dengan segala suka dan dukanya. Tetapi permohonan kami untuk sekedar mengklarifikasi itu ditolak mentah-mentah dan sampai mengancam bahwa kalau permasalahan ini, klarifikasi tentang isu-isu ini tetap diangkat, maka kami akan pulang. Suasana majelis yang tidak kondusif sejak awalnya. bahasa-bahasa yang kurang pantas untuk didengar. Ini semoga ada kesempatan lain, tapi intinya yang ingin saya tegaskan di sini bahwa tadkhim wa tahwil yang itu mengandung unsur kebohongan dan kedustaan atas nama saudaranya itu terjadi sejak awal. Sehingga salafiyin memahami permasalahan ini besar sekali. Nah, ayuhal ikhwah, pembicaraan yang bersifat mujmal, bersifat umum dan global, terkhusus di masa-masa fitnah, itu berbahaya. Sampai hari ini, Al-Ustaz Afif, dan juga beberapa masalah lainnya yang disampaikan oleh Al-Ustaz Usama Mahri, dalam beberapa penelponan yang terjadi, juga tentang beberapa penerapan prokes, yang itu saya katakan adalah bohong, juga disampaikan setelah pertemuan Jember. Suatu hal yang cukup aneh, di saat pertemuan tidak mau mendengar dari kami klarifikasi dan mengatakan kami tidak mau berbicara tentang isu-isu ini. Tapi pasca pertemuan Jember pun isu-isu itu terus disampaikan di majelis-majelis tentang hulu, tentang keguguran, tentang macam-macam lagi. Disampaikan di beberapa majelis setelah pertemuan Jember. Itu suatu ketidakadilan. Penting untuk saya ingatkan diri saya dan semua yang mendengarkan kajian ini dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum. Wataquluna bi'afwahikum. Ma laysa lakum bihi ilmun. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Ingatlah ketika kalian menerima berita bohong tersebut dari mulut ke mulut, kemudian kalian ikut mengucapkannya dengan mulut-mulut kalian, sesuatu yang kalian tidak memiliki dasar ilmunya. Kalian mengira bahwa itu adalah perkara yang kecil, menganggap remeh penukilan-penukilan tersebut. Tetapi itu di sisi Allah adalah dosa yang besar. Terus dinukil dalam majelis-majelis. Ada yang redaksinya global-global, ada yang terang-terangan di beberapa majelis yang menurut mereka bersifat tertutup. Tentu beberapa penelponan-penelponan yang terjadi, yang file-filenya kebetulan disampaikan kepada kami, asatidzah tentu tidak ingin penelponan yang bersifat privasi itu disebarluaskan. Tidak ingin. Tapi ayuhal ikhwah, penyampaian ini juga sangat terpaksa. Silsilah ini ke depan insyaallah akan kita sampaikan biiznillahi ta'ala. Karena memang kita sudah merasa tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk duduk dengan baik-baik, mencoba untuk mengklarifikasi baik-baik, berjumpa juga ditolak. Ana mencoba menelpon Al-Ustaz Afif pada hari-hari tersebut, tetapi penelponan ana juga tidak diangkat. Ana meminta tolong melalui Ustaz Raifi untuk bisa mencet atau me-WA beliau bahwa ana ingin menelpon. Kemudian beliau menyampaikan secara makna bahwa tadi saya sengaja tidak mengangkat karena kebetulan ada anak-anak di sebelah saya tidak ingin anak-anak mendengar. Au kama qala. Jika benar seperti itu, suatu hal yang enggak sulit, antum terima telepon sambil berdiri keluar dari majelis yang di situ ada putra-putri antum. Atau 10 menit kemudian antum mencari tempat yang layak di sebuah kamar atau di sebuah tempat. Boleh balik menelpon atau membalas WA Ustaz Refi, sekarang saya sudah ada waktu untuk telpon. Demikian semestinya. Akhirnya saya menawarkan untuk bisa berkunjung ke Gresik, untuk bisa berjumpa dengan beliau, tetapi keinginan itu juga ditolak dengan alasan yang terlalu dipaksakan. Yang kesimpulannya semoga di waktu yang lain bisa saya bacakan secara lebih lengkap dan sesuai dengan chattingan yang ada antara Al-Ustaz Raifi Hafizahullah dengan beliau. Alasannya bagaimana kalau datang Ustaz Luqman ke sini, apa yang nanti akan dipandang atau dilihat oleh murid-murid ataukah yang lainnya bihadal makna. Maka saya tawarkan bahwa pertemuan itu tidak di pondok beliau, tetapi di tempat yang tidak jauh dari pondok beliau. Saya yang akan berangkat. Tetapi juga itu tidak dijawab atau disambut dengan baik. Sejumlah masail saya ingin bertasabut kepada beliau dari sejumlah ucapan-ucapan beliau. Dan sampai hari ini, melalui kajian ini saya katakan bahwa saya masih ingin berjumpa dengan antum, bertasabut tentang sekian permasalahan yang antum ucapkan. Dan saya berikan antum peluang juga untuk bertasabut tentang masail yang antum ingin bertasabut tentangnya. Upaya berikutnya, Al-Ustaz Ruwaifi dan Al-Ustaz Alfian mengirim surat kepada al-asatidah mengajak beliau-beliau untuk duduk dalam sebuah risalah yang diberi nama oleh Al-Ustaz Raifi dengan risalah ukhawiyah, surat persaudaraan. Itu terjadi di bulan Desember, seingat saya kalau tidak salah pada tanggal 9 Desember surat tersebut dilayangkan. Ajakan untuk berdiskusi pada waktu itu. Surat itu dikirimkan kepada Al-Ustaz Qamar Suaidi, Al-Ustaz Abdul Jabbar, Al-Ustaz Syafruddin, Al-Ustaz Abdul Haq, Al-Ustaz Abdullah Nahar, Al-Ustaz Fauzan Pendem, Al-Ustaz Muhammad Rizal, Hafizahumullah. Yang isinya kurang lebih setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Dalam kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah ini, perkenankan kami dalam kurung Ruwaifi dan Alfian melayangkan risalah ukhawiyah, surat persaudaraan kepada asatidah sekalian. Inti dari risalah kami ini adalah menawarkan kepada asatidah sekalian untuk berjumpa, memusyawarahkan kembali perkembangan dakwah salafiyah dan ukhuwah salafiyin di Indonesia yang belakangan ini tak kunjung menggembirakan dan seterusnya. Tetapi dijawab pada waktu itu bahwa dalam rangka menyambut risalah ukhawiyah, maka sebelumnya ya, asatidah menjawab ya, nama-nama yang tadi disebutkan. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas tawaran antum untuk bertemu, memusyawarahkan kembali perkembangan dakwah salafiyah. Dengan mempertimbangkan perkembangan-perkembangan yang ada dan pengalaman yang lalu, maka setelah bermusyawarah, asatidah memandang bahwa jalan yang terbaik adalah menyampaikan kepada masyayikh. Bagus, Masya Allah. Mereka lah yang kita harapkan akan menilai permasalahan yang kita perselisihkan. Sebagaimana hal tersebut merupakan anjuran dalam agama kita, semoga ini menjadi jalan terbaik untuk kebaikan dakwah dan ukhuwah kita. Mohon maaf apabila antum sekalian kurang berkenan terhadap keputusan kami. Semoga Allah memberikan segala kebaikan kepada kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada tanggal 27 Rabiul Akhir 1442 Hijriah atau 11 Desember 2020. muhibbukum, disebutkan nama-namanya yang tadi disebutkan. Kemudian Al-Ustaz Raifi melanjutkan surat berikutnya menanggapi hal itu bersama Ustaz Alfian. Intinya dari ini bahwa ajakan untuk duduk kembali tidak disetujui setelah pertemuan Jember. Lebih memilih untuk diangkat kepada masyayikh. Maka kita sambut. Ahlan wa sahlan. Ustaz Raifi menyampaikan, maka kami berharap agar kiranya proses ke masyayikh ini dapat segera ditindaklanjuti mengingat kondisi dakwah dan salafin yang sudah seperti ini. Untuk teknisnya, apakah antum sudah ada pandangan kepada syekh atau masyayikh siapa masail ini diangkat? Poin ini sangat penting supaya kita satu pintu dalam mengangkat masail yang ada kepada masyayikh atau masyayikh yang kita sepakati. Dalam kurung, jika sudah ada, mohon diberitahukan kepada kami. B. Jika tidak memberatkan, mohon segera ditulis segala masail yang dinilai penting untuk diangkat kepada syekh atau masyayikh tersebut agar permasalahannya cepat tuntas dan kita pun mendapat solusi yang terbaik insyaAllah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk mendapatkan solusi yang terbaik dan diridhoinya. Barakallahu fikum. Kemudian dibalas oleh Ustaz Qomar yang kesimpulannya bahwa dipilihlah Syekh Abdullah Al-Bukhari sebagai hakim, ya, sebagai ulama rujukan dalam permasalahan ini. Itu terjadi pada surat 19 atau 9 Desember ya, 2020. Kemudian kami mengirim surat lagi kepada asatidah. Mengirim surat lagi kepada asatidah setelah keluarnya bayan atau setelah keluarnya bayan al-iltizam. Setelah keluarnya bayan al-iltizam. Bayan iltizam yang keluar lebih dari setahun yang lalu. Kita mengirim surat kepada beliau-beliau untuk berdiskusi. Bayanul Iltizam mendorong kita untuk barakallahu fikum menulis surat kembali kepada asatidah agar bisa duduk berdiskusi kembali. Isi surat itu adalah asatidah hafizakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaifa halukum, asakum bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah kami semua di Jember dalam keadaan bi khair wa afiyah dan mencintai antum semua karena Allah, nuhibbukum fillah walillah. Berikutnya puja dan puji syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufiknya kepada kita semua untuk merajut kembali ukhuwah hingga mengeluarkan bayan al-iltizam di bawah bimbingan masyayikh hafizahumullah. Tentunya kita semua dan seluruh salafiyin bergembira dengannya. Semoga upaya mulia yang telah kita tempuh ini benar-benar diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi babak baru yang lebih baik bagi perjalanan dakwah salafiyah di negeri ini. Maka dari itu, alangkah baiknya kita musyawarahkan, perhatikan ajakan musyawarah ini, maka dari itu alangkah baiknya kita musyawarahkan langkah-langkah nyata apa saja yang tepat dan terbaik dalam rangka mengawal berjalannya bayan al-iltizam tersebut. Semoga dengan itu Allah semakin meninggikan kedudukan dakwah salafiyah di negeri ini dan menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah di atasnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Tafaddalu asatidah, barakallahu fikum. Ditunggu sehari tidak dijawab, dua hari juga tidak dijawab. Maka Al-Ustaz Raifi mengirim chat di dalam grup, namanya grup Al-Qalam. Grup yang di situ beranggotakan Al-Asatidah. Isi daripada chat Ustaz Raifi adalah, assalamualaikum. Sebetulnya kami menyayangkan dua hari tidak dijawab. Walaupun sekedar menjawab salam lah. sekedar menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menjawab ucapan kita nuhibbukum fillah walillah dengan ucapan ahabbakumullah fima ahbabtani fi. Sehari kami tunggu tidak ada jawaban. Dua hari juga demikian. Padahal ini terjadinya setelah bayanul iltizam. Bayanul iltizam itu adalah beberapa poin penting yang berisi janji kepada masyayikh, terkhusus dalam hal ini Syekh Abdullah Bukhari, untuk mewujudkan poin-poin tersebut, poin-poin janji tersebut, berkomitmen untuk mengamalkannya. Di antara isi bayanul iltizam tersebut adalah pada poin nomor 2, nad'u ikhwanana jami'an ila ta'akhi wa fathhi safhatin jadidah wa maddi al-yad lit-ta'awun 'alal birri wat-taqwa wa kadzalika namuddu lahum yada as-sulhi bil kaffi 'anil khawdi wat-ta'n linughliqa biha abwabal fitan wal mutarassidina li hadhihi ad-da'wa as-salafiyyah. Kami mengajak segenap ikhwah, yang dimaksud ikhwah di sini adalah asatidzah ma'ad Jember. Ustaz Raifi, ana sendiri, Ustaz Alfian, Ustaz Hamzah dan yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan kalimat ikhwah dalam konteks bayanul iltizam. Karena bayanul iltizam ini antara dua pihak, pihak asatidzah dengan pihak ustaz-ustaz ma'ad Jember. Jadi kalau ada ikhwah yang dimaksud di sini adalah terkhusus pada poin kedua adalah kami, para asatidzah ma'had Minhajul Athar. Apa makna dari poin kedua tersebut? Asatidzah mengatakan, kami mengajak segenap ikhwah, yakni kita di Ma'had Jember, untuk saling bersaudara. Membuka lembaran baru. Dua, poin membuka lembaran baru. Selanjutnya, dan mengulurkan tangan untuk ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan. Poin ketiga, keempat dari poin nomor dua. Demikian pula kami mengulurkan tangan perdamaian kepada segenap ikhwah, maksudnya para mudarrisin, ustad-ustad di Ma'had Minhajul Athar yang terjadi perselisihan dengan asatidah jumhur, kalau boleh diistilahkan dengan istilah tersebut. Demikian pula kami mengulurkan tangan perdamaian kepada segenap ikhwah dengan cara saling menahan diri dan tidak saling mencela untuk menutup pintu-pintu pertikaian dan menutup celah bagi orang-orang yang menginginkan kejelekan bagi dakwah salafiyah. Luar biasa poin kedua ini. Setidaknya ada 4 poin. Mengajak untuk saling bersaudara, mengajak kita untuk membuka lembaran baru, mengajak kita untuk mengulurkan tangan ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan. Keempat, mengulurkan tangan perdamaian. Melihat poin penting atau janji penting yang Syekh Al-Bukhari sangat senang dengan poin-poin bayanul iltizam ini, maka kita dari Ma'had Jember menulis surat kepada asatidzah yang tadi sudah kita bacakan. Kemudian saya ulangi surat kita kepada asatidzah. Maka dari itu, alangkah baiknya kita musyawarahkan langkah-langkah nyata apa saja yang tepat dan terbaik dalam rangka mengawal berjalannya bayan al-iltizam tersebut. Kenapa? Karena bayan al-iltizam ini suatu momen penting untuk mengakhiri berbagai perselisihan dan perpecahan yang telah menyentuh berbagai wilayah di Indonesia. Kalau tidak segera dikawal, dengan adanya pertemuan, adanya surat menyurat, adanya hal-hal lainnya yang memungkinkan dengan itu menutup celah bagi para fattanin, bagi orang-orang yang ingin mengail di air keruh agar semakin keruh, bagi orang-orang namamin yang suka mengadu domba, dari ghawaiyin yang tidak ada rasa peduli terhadap dakwah ini dan persatuan salafiyin, yang diwakili hal ini paling terdepan adalah oleh channel-channel fitnah, Jursela, Jejak Fitnah, TPH News, dan yang semisal itu. Ayo, kita perbaiki channel-channel fitnah yang tidak mau menghormati nasihat ulama, tidak mau menghormati atau punya rasa malu terhadap tahdzir ulama. Baik wasaya pada 10 Rajab ataupun audio Syekh Abdullah Bukhari. Tidak punya rasa malu. Terus menghidupkan api permusuhan. Terus berbohong. Mengadu domba. Maka penting untuk diadakan upaya dan langkah-langkah menjaga bayanul iltizam. Bayanul iltizam itu bukan datang dari kami di Jember, enggak. Kami dikabari oleh masyayikh dari Madinah, dalam hal ini Syekh Arafat, bahwa asatidah menginginkan suluh. Asatidah menginginkan perdamaian. Maka kami sambut ahlan wa sahlan dengan senang hati. Tidak ada perasaan bagi kami menang, perasaan berhasil dan seterusnya, enggak. Senang hati. Walaupun kami sudah diminta untuk menahan diri pada waktu itu, untuk tidak melayani berbagai permusuhan dan berbagai kebohongan bahkan yang dituduhkan kepada kami. Kami terima ajakan suluh atau perdamaian itu. Kami lanjutkan. Sayangnya hal semisal ini tidak datang dari asatidah. Semestinya setelah bayanul iltizam ini, asatidah menulis surat kepada kami. Ayo, bagaimana caranya mewujudkan bayanul iltizam ini dalam dunia nyata. Saling berkunjung misalkan, saling telepon. Ya sekali lagi, kalau saya dituduh atau Jember dituduh mengemis-ngemis ukhuwah, mengemis-ngemis ta'awun, ya tentu kami mengemis-ngemis karena ulama menasihatkan demikian. Terus kalian berusaha, terus kalian berupaya kepada mereka. Coba lagi kirim surat kepada mereka. Nah, ulama yang menasehati. Mengemis-ngemis karena kami masih menganggap asatidah adalah ahli sunnah salafiyin. Kami tidak malu dikatakan mengemis-ngemis, kecuali mengemis dunia. Mengemis harta. Nah, barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan lanjutkan hal ini setelah kita menunaikan salat isya biiznillahi taala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk mengikuti audio-audio kajian di Radio Manhajul Anbiya, silakan mendengarkannya di aplikasi Radio Manhajul Anbiya atau di www.manhajulanbiya.com.